Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pada hari ini kita masih diberikan kekuatan iman, kesehatan lahir dan batin. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad uswatun, teladan kita dalam menjalankan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita telah sampai pada surah Ibrahim ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin 'anid." Mereka memohon kemenangan atas musuh-musuh mereka dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, masih terkait dengan ayat-ayat sebelumnya, cerita tentang akibat yang diderita orang yang menolak kebenaran. Al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak orang yang melupakan Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Kalau kita lihat cerita atau musibah atau peristiwa yang terjadi di Indonesia, terlihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya. Yang sebenarnya kekuasaan Allah itu tidak saja terwujud dalam bencana. Dalam kehidupan sehari-hari pun sebenarnya kekuasaan Allah itu terlihat begitu jelas dan nyata. Namun terkadang mata manusia silau dengan dunia sehingga lupa dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika, kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ayat 15 ini terlihat jelas. Saat kaum kafir dijebloskan ke dalam neraka, mereka mohon ampun dan memohon kepada Allah supaya diberikan kemenangan, terhindar dari azab neraka di akhirat, atau kemenangan dari musuh-musuh mereka di dunia. Hal ini tentu saja sangat tidak logis. Bagaimana orang yang kufur kepada Allah akhirnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini merupakan pelajaran bagi kita untuk jangan berlaku keras kepala dan jangan berlaku angkuh. Karena apa? Karena keras kepala, angkuh, apalagi terhadap Allah sampai taraf kufur, kafir kepadanya, maka akan menyengsarakan dirinya di dunia dan di akhirat. Di studio telah hadir Ustadz Perdana dan Ustadz Fajrul Haq. Kita akan mengkaji ayat 15 ini lebih jelas dan lebih mendalam lagi. Kami persilahkan. Iya. Terima kasih kepada Ustadz Zainal. Ayat yang kita kaji saat ini adalah berawal dari firman Allah, wastaftahu. Wastaftahu di sini artinya memohon. Memohon maksudnya adalah berdoa untuk mendapatkan kemenangan, kata-kata al-fathu. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yastabtihu bi su'alikal muhajirin. Artinya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk kemenangan kaum muhajir. Begitulah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sisi lain, kenapa Allah mengatakan seperti ini? Karena memang yang dibahasakan dalam firman Allah, kullu jabbarin anid, artinya mereka itu betul-betul ataupun sungguh-sungguh memang manusia yang telah mendustai Allah dan Rasulnya. Makanya di dalam doa Rasulullah, Rasulullah mengatakan Allahumma ftah baini wa bainahum fathan. Artinya fathan di sini adalah ya Allah, menangkanlah kami di antara kaum yang berbuat zalim. Dalam sisi lain juga Allah juga Rasulullah mengatakan wa'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Artinya di sini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituntut oleh orang kaum kafir yang mana mereka selalu menolak tentang kebenaran apa yang dibawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terhadap para nabi-nabi terdahulu. Maka kata-kata ini adalah juga merupakan doa, doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita haruslah berhati-hati dengan doa yang kita ucapkan itu karena bisa saja saat itu juga Allah mengabulkan, maka akan mengalami kehancuran lah kalau seandainya doa itu untuk kehancuran. Untuk kemenangan maka akan turun kemenangan. Maka dibahasakan di sini wakhaba. Wakhaba ini adalah binasa. Binasa dalam arti kata adalah azab turun bagi orang-orang yang selalu semena-mena dengan agama, yang selalu berlaku keras kepala, dalam arti kata tidak pernah mau mendengarkan perintah Allah dan Rasulnya. Ustaz, di sini ada Ustaz berangkat, silakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Jenal dan juga Ustaz Fajrul. Menarik kalau kita perhatikan ayat ini dari dua sisi. Yang pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wastaftahu, yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Fajrul, yang artinya ada permohonan dan harapan dari mereka untuk mendapatkan kemenangan. Keterangan redaksi ini Allah Subhanahu wa taala berikan untuk menggambarkan kepada mereka akan suatu realita di mana sikap-sikap keras dan ingkar yang mereka tampilkan selama ini itu akan berhadapan dengan realita yang sebaliknya. Ketika mereka meyakini bahwa diri mereka yang benar, namun satu saat ketika menghadapi suatu realita bahwa sebenarnya keyakinan mereka itu salah, maka barulah mereka terbentur di situ dan mengatakan wastaftahu. Mereka kemudian meminta pertolongan. Sama seperti nanti di hari akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat mengatakan, salah satunya adalah Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini sehingga kami mampu untuk melakukan amal saleh. Kalimat-kalimat ini, pengharapan ini mereka keluarkan setelah sebelumnya mereka mengatakan fa'tu bi abaina in kuntum shadiqin. Coba datangkan bapak kami yang sudah mati kalau kamu memang betul-betul orang yang berkata benar. Ya, di dalam keterangan ayat lain juga senada mereka mengatakan apakah ketika kami sudah aiza kunna aiza mitsna wa kunna turaba wa aizaman a inna lama ba'usun awa abaunal awalun, apakah kalau kami sudah mati jadi debu ya, tidak berbekas lagi, apakah kami akan dibangkitkan? Begitu juga dengan bapak-bapak kami. Jadi dari satu sisi mereka berhadapan, mereka meyakini akan kebenaran keyakinan mereka, tetapi ketika Allah menampilkan kenyataannya, disinilah baru mereka tersadar akan kesalahan mereka sehingga akhirnya mereka kemudian wastaftahu, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kisah yang terjadi dengan diri Firaun ketika sebelumnya dia mengatakan ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak kenal ada Tuhan selain diriku, ya aku punya kekuasaan, aku adalah Tuhan. Tapi pada saat dia berhadapan dengan realita, ketika dia akan tenggelam, baru dia mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun, aku sekarang betul-betul akan beriman dengan Nabi Musa dan Tuhannya Musa dan juga Tuhannya Harun. Nah, yang menarik juga di sini adalah di mana Allah mengatakan wa khaba kullu jabarin anid. Inilah yang akan terjadi dengan orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang hatinya betul-betul ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kekerasan isi kepala mereka, kekerasan hati mereka yang tidak mau menerima segala petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan suatu kenyataan bahwa mereka akan wahaba, ya, akan dikecewakan dengan segala keyakinan mereka selama ini. Sama seperti gambarannya seorang anak yang yakin betul dia akan lulus ujian, tapi dia tidak mau belajar, dia tidak mau melakukan kebaikan, dia akan berhadapan dengan suatu kekecewaan di mana nanti pada satu saatnya akan keluar hasil pengumuman di mana mungkin dia satu-satunya yang menjadi orang yang tidak lulus di dalam ujian itu. Sungguh suatu kecewaan yang sangat berat, dan ini Allah nyatakan wa khaba kullu jabarin anid, bahwa mereka-mereka yang selama ini berlaku sewenang-wenang, jabar, punya kekuasaan, punya harta kekayaan, punya segalanya, yang menganggap dirinya adalah mampu melakukan segala sesuatu, anid, dan juga orang-orang yang memiliki kekerasan kepala, ya, punya ilmu pengetahuan, jadi akhirnya punya suatu keyakinan terhadap apa yang dia yakini, akan tetapi bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka semuanya ini hanya akan berakhir kepada kekecewaan. Hidup ini yang lebih nyaman adalah susah dan kemudian baru senang, akan tetapi yang sangat menyakitkan adalah pada saat kita senang, tiba-tiba kita jatuh dalam kesusahan dan tidak banyak orang yang mampu menghadapi cobaan seperti ini. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, kita berterima kasih kepada Ustaz Perdana dan Ustaz Fajrul Haq yang memberi kontribusi tentang pemahaman wastaftahu wa khaba kullu jabbarin 'anid. Dapat kita simpulkan dari ayat 15 surat Ibrahim ini bahwa pertama dan sangat penting, janganlah menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kekafiran kita itu akan menyebabkan kita dicap sebagai orang yang angkuh, dicap sebagai orang yang keras kepala. Dinyatakan di sini dengan istilah jabbarun 'anid. Kufur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak membuat Allah rugi sedikit pun. Tetapi kekufuran yang kita lakukan, kesombongan kepada Tuhan, kesombongan terhadap Islam, kesombongan terhadap agama, tidak mau sholat, merasa bahwa sholat tidaklah penting, itu akan membuat kita rugi sendiri, sengsara di dunia ini. Karena ada masa di mana kita terjepit dan terhimpit, di saat itu kita akan teringat kepada Tuhan dan Allah yang selama ini kita lupakan. Wastaftahu. Kekafiran yang menyebabkan kita tidak mau beriman kepada Allah akhirnya mendorong kita untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala pada masa-masa terhimpit dan terjepit. Allah masih tetap membuka pintu taubat. Bertaubatlah, mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena pelajaran yang kita petik dari peristiwa musibah yang terus beruntun di Indonesia ini membuktikan akan adanya Allah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Kuasa, dan akan adanya ucapan doa di saat kita terhimpit dan terjepit. Bersyukurlah kita ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kemudahan akan menyertai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.